Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini hidup. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabasaka bi sunnati lumidin. Para ikhwan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dalam daurah kitab Usul Iman fil Kitab Sunnah, yaitu pokok-pokok pondasi keimanan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana pada pembahasan yang lalu telah selesai membahas secara umum tentang tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. Pada kesempatan ini akan kita masuk kepada pasal yang ketiga, yaitu tauhid asma sifat, pembahasan tentang bagaimana memahami nama-nama atau mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahih. Ya. Nah, pembahasan ini dibahas berapa segi. Yang pertama adalah definisi dan dalil-dalilnya. Ya. Kemudian nanti akan ada definisi, kemudian metodologi dalam memahami ayat-ayat asma' sifat. Ya. Kemudian juga nanti dia ada pembahasan kedua adalah amsalatun tatbiqiyah atau amsalatun tatbiqiyatan li isbatil asma' sifat fi dalil kitab sunnah. Bagaimana mempraktikkan ya contoh-contoh konkret dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah sahih. Kemudian yang ketiga adalah tentang metodologi atau kawaid, ketentuan-ketentuan, kaedah-kaedah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sahihah. Nah, ini secara umum pembahasan kita. Kemudian sebelum itu kita masuk kepada definisi. Ada sedikit penjelasan sebelum itu adalah urgensi memahami tauhid asma sifat ini. Gimana? Apa sih pentingnya kita belajar ini? Karena ada orang memahami, membahas tauhid asma' sifat ini seakan-akan hanya sekedar membantah, mengkanter pendapat-pendapat yang menyimpang dari ahlul kalam. Dari ahlul kalam mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Kuliyah, Asyairah dan Maturidiyah, kemudian kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi seakan-akan banyak orang memahami ketika kita membahas tentang tauhid asma' sifat, itu poinnya adalah untuk mengkanter pendapat-pendapat yang menyimpang. Ini suatu hal yang persepsi yang perlu diluruskan. Membahas tauhid asma sifat bukanlah utama pembahasannya. Kenapa? Karena di masa generasi salaf belum ada kelompok-kelompok yang menyimpang seperti ini. Justru mereka mendalami tauhid asma sifat. Jadi bukan ketergantungan memahami tauhid asma sifat itu ataupun pembahasan tauhid asma sifat, pembahasan tentang mengimani nama dan sifat Allah, bukan maksud dari itu semata-mata untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan semata dalam memahami dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukan sebesar itu. Tapi ada yang lebih penting yang memang salaf telah melakukan, yaitu adalah mengenal Allah. Karena satu-satunya pintu untuk mengenal Allah hanya dengan mengenal nama dan sifat-sifatnya. Dengan mengenal nama dan sifat-sifatnya. Ini bukan mencetak Allah dengan makhluk ya, tetapi kalau kita ingin memberi sesuatu, kita harus tahu dulu sifat-sifatnya atau ciri-cirinya, kan begitu. Nah, atau mengenal seseorang ketika ma'ruf kan perlu dulu melihat apa sifat-sifatnya ya. Dari maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui wahyu dengan nama dan sifat-sifatnya itu. Allah mengatakan bahwa Allah itu beristiwa, Allah itu bersifat ulu, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu maha kuasa, Allah itu berkehendak dan seterusnya. Ya, kemudian Allah maha kaya, Allah itu maha pengampun. Nah, Allah memperkenalkan dirinya, maka kita jangan mengoreksi. Kalau kelompok-kelompok ahli kalam itu, mereka mengoreksi step yang Allah perkenalkan dirinya melalui itu, sehingga akhirnya orang ahli kalam itu menutup pintu untuk mengenal Allah. Karena mereka apa? Mereka takwil semua. Mereka takwil, tahrif, ya. Mereka rubah makna-makna nama sifat Allah tersebut atau nama-nama Allah tersebut. Ini satu penyimpangan yang nyata. Maka oleh sebab itu, orang yang tidak mengimani nama dan sifat Allah, tidak ada lagi pintu untuk dia untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu bagian dari tauhid yang sangat penting untuk dimiliki dan ketahui oleh seorang muslim. Tidaklah sempurna keimanan seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia apa? mengimani nama dan sifat-sifat Allah SWT. Karena mengimani nama dan sifat-sifat Allah SWT ini termasuk ke dalam banyak bagian sebetulnya. Pertama, ya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mana kita mengenal Allah kalau tidak tahu nama dan sifatnya? Kemudian apa lagi? Mengimani wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, mestinya kita yakini nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian lagi berkaitan dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau kita beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita akan menerima berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang Allah di dalam sunnahnya yang sahihah. Jadi kalau ada orang mengoreksi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nama dan sifat-sifat Allah, seakan-akan dia berani mengoreksi bahasa Allah, bahasa Rasulullah SAW dalam menjelaskan nama dan sifat-sifat Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang penting. Jadi kenapa pembahasan ini penting? Bukan kita katakan sekadar untuk mengkantar pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ini, tapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah melalui dan bagaimana seorang hamba mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu. Sehingga seseorang semakin kenal kepada Allah, dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan semakin khusyuk dalam ibadahnya. Maka efek besarnya sebetulnya, ya, pengaruh daripada nama dan sifat-sifat, mengenal nama dan sifat Allah ini dalam seorang muslim itu sangat besar sekali. Ya. Afwan, sebentar saya... Jadi pentingnya sebetulnya ini penting banget gitu. Karena apa namanya? Mengimani Allah itu tidak akan mungkin ya sempurna tanpa mengenal dan nama dan sifat Allah, karena pintu untuk mengenal Allah itu hanya jalan mengenai dengan memahami mendatadaburi ayat-ayat yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seseorang akan semakin kenal kepada Allah, maka dia akan semakin cinta. Maka dia akan semakin takut. Ya, makin semakin berharap kepada Allah. Ini nilai ubudiyahnya, rasa takut, rasa harap, ya, raja, khauf, wal mahabba ini, ya, dan lain-lainnya dari sifat-sifat ubudiyah kita, ya, maka akan semakin naik nilainya. Dan sebetulnya tingkat keimanan yang tertinggi itu kan al-ihsan, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah bahwa Allah melihatmu, kan begitu. Maka tingkat ini, ya, pintu yang sangat penting untuk dilalui sampai pada tingkat itu adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan dia betul-betul melihat Allah saat beribadah, seakan-akan. Atau dia sampai pada tingkat yakin Allah sedang melihat dia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai ini hanya bisa diraih bila seorang benar-benar mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya itu. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid asma sifat. Jangan tidak sedang di apa namanya di persepsi oleh sebagian orang bahwa kita mempelajari dan memahami tauhid asma sifat itu hanya sekedar untuk mengkanter pendapat penunda. Ada bab yang lebih penting bagi kita, ya, bahkan bagi orang-orang yang tidak berkepentingan untuk membantah-bantah, ya, tidak perlu, tapi dia bagi penting bagi dia adalah untuk mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ini sangat penting bagi dia, ya, bagaimana dia sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita tidak akan rindu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dia yang menciptakan kita, dialah yang memberikan segala nikmat, apa segala alam diciptaan dia. Segala yang ada di alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada saja seseorang mengirim hadiah kepada seseorang, pamannya, "Ini kenal enggak? Ini dari siapa ya? Di mana alamatnya? Bagaimana dia?" Ya, pasti rindu kan toh? Pasti ingin kenal. Amat baik ini orang, kan pasti ya kan gitu ya. Seseorang memhadiahkan, memberi hadiah atau seseorang menerima hadiah dari seseorang orang lain, pasti dia tahu ini siapa ya orangnya. Ya, saya enggak kenal dia tapi kok tiba-tiba ngirim hadiah. Tapi kok memberikan sesuatu yang sangat besar hadiahnya, umpamanya gitu kan. Jangankan ya, bahkan sekarang ini kita lihat betapa manusia antusiasnya ingin kenal dengan bintang film yang ya dengan bintang bola, ingin kenal ya. Atau ustaz-ustaz yang viral-viral ingin kenal gitu kan. Kok enggak ada ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Kok enggak ada perasaan ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Bagaimana kita ingin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengenal nama dan sifat-Nya? Maka ingin mengenal Allah hanya dengan melalui pintu yaitu mempelajari masalah yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting sekali sebetulnya. Maka seseorang yang yakin pemenya Allah itu, contoh yang telah kita bahas dalam masalah basmalah, pemenya bismillah. Tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa ada dalam dirinya? Itu sangat besar efeknya jika dia mendalami makna nama Allah ini, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau begitu, kalau mau minta, pada siapa kita minta? Kan pada yang suka mengasih, pada yang penyayang. Siapa yang paling pengasih dan penyayang? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dari makhluk? Kan gitu. Lalu kalau kita tahu semua apa kita miliki adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa nilai yang ada dari kita? Kita akan sangat bersyukur kepada Allah. Tidak akan sombong. Kita sangat cinta kepada Allah, karena dia memberi kita kehidupan kepada kita. Ya, dia beri jantung, hati, ya, pendengaran, penglihatan, segala kita miliki. Siapa yang beri? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, semakin orang kenal nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan dalam ibadahnya akan semakin khusyuk. Maka oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fa'lam, fa'lam, ketahuilah. Artinya ketahui apa? Kenali. Annahu la ilaha illallah. Dia yang berhak diibadati kecuali Allah. Jadi, tauhid asma sifat ini akan mendorong seseorang akan benar-benar lurus dalam tauhid uluhiyahnya juga. Kenapa? Karena dia tahu yang tidak bisa mengampuni dosa itu siapa kecilnya Allah SWT. Maka dia hanya minta ampun kepada Allah SWT. Kalau tahu bahwa semua yang di alam milik Allah SWT, yang maha kaya itu Allah SWT, dia minta kepada siapa? Kepada Allah. Masa minta kepada makhluk yang miskin seperti dia juga? Jadi, ini adalah sebagian ulama mengatakan syatrut tauhid. Separuh dari tauhid ini. Sebagian ulama membagi tauhid itu dalam bentuk dua bagian, yaitu tauhid al-ma'rifah wa isbat, tauhid al-qasd wa talab. Al-ma'rifah wa isbat mengenal nama-nama Allah dan menetapkan nama-nama Allah itu. Tauhid yang berkaitan tauhid rubiyah dan asma' sifat. Al-qasd wa talab yaitu mengikhlaskan segala harapan tuntutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid ibadah. Maka ini satu metode. Dan bahkan kalau kita tidak mau memahami nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat Al-Quran Sunnah, tidak mempelajari, loh betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang akan kita tinggalkan. Hampir tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali akan terdapat disatakan sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Ya. Gitu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan besar dan pentingnya mengenal Allah. Maka Allah memperkenalkan ya dirinya kepada manusia dengan melalui nama dan sifat-sifatnya. Maka jangan ditutup pintu ini. Nah, justru orang Mu'atilah, orang-orang ahli kalam menutup pintu ini. Ya. Menutup pintu ini tidak mau mengenal Allah. Tanya dia katanya alasannya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah ini akan diberi nanti tuntunan-tuntunan dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah ini dalam pembahasan kita ini. Ya. Bukan berarti kita mengatakan Allah melihat, Allah mendengar seperti makhluk. Demikian semua sifat Allah yang lainnya. Sifat ulu, sifat istiwa, sifat nuzul. Ya, sifat-sifat yang lainnya itu adalah sifat yang ada bagi Allah sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun sifat-sifat itu ada kemiripan dengan sifat makhluk. Nah, itu. Nah, ini akan ada nanti penjelasan-penjelasannya. Jangankan menyerupakan Allah dengan makhluk, sesama makhluk aja enggak sama kok sifatnya. Contohnya ya. Umpamanya monyet manjat kelapa, turun. Ya, monyet turun dari pohon kelapa ke bawah. Apakah sebenarnya pesawat terbang? Kan sama-sama turun. Itu sama makhluk aja enggak sama. Ataukah seperti turunnya layang-layang, seperti turunnya pesawat terbang, juga beda. Ya kan? Pesawat terbang kalau tanpa landasan enggak bisa turun. Layang-layang di mana aja, sawah enggak bisa turun. Jadi kalau ada orang memikir, mamanya, kalau kita tetapkan Allah memiliki sifat turun, kita menyebabkan oleh makhluk. Itu orang yang pikirnya sangat bodoh sekali. Dia akhirnya bodoh sekali. Kok bisa kamu pikir turunnya Allah seperti turunnya makhluk? Turunnya makhluk sama makhluk ada enggak ada kesamaan. Sesama makhluk jadi ada kesamaan walaupun sama sama sifatnya. Mau turunnya hujan seperti turunnya layang-layang, seperti turunnya pesawat, seperti turunnya monyet dari pohon kelapa kan enggak. Walau nama sifatnya turun kan sama-sama turun. Tapi kan setiap sifat di setiap makhluk tadi berbeda-beda hakikatnya dan bentuknya. Nah, inilah kadang-kadang orang ahlul kalam itu kebodohannya sebelum dia mengingkari sifat Allah, dia pertama sekali apa? Terbayang oleh dia sifat Allah makhluk. Jadi sifat Allah dibayangkan seperti makhluk. Lalu dia ingkari sifat itu. Dan dia salah di awal. Karenanya, kalau dalil-dalil asma' sifat itu diimani, turunnya Allah, bukan turunnya makhluk. Jadi sesuai dengan kebesaran Allah. Jangan digambarkan, jangan dibayangkan, jangan diasumsikan supaya turunnya makhluk. Lalu dikatakan kalau turun begini, begini, begini, bagaimana di sana malam, sini, siang. Itu kan Anda berbicara tentang turun siapa? Turun makhluk. Allah. Pertama, Anda itu sudah musyabbiha. Anda itu mujassimah pertamanya. Lalu ingin selamat dari paham mujassimah yang telah antum asumsikan, lalu mentakwil. Jatuh ke mu'atah, mengingkari nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini intinya ingin kita pahami. Ya, ini contoh mukaddimah, bahwa mengenal nama-nama sifat Allah sangat penting bagi orang muslim. Maka seseorang akan semakin mendalami nama dan sifat Allah itu, dia akan semakin rindu, semakin cinta, semakin bersyukur, semakin mengagungkan Allah dalam ibadahnya. Semakin takut kepada Allah dan seterusnya. Semakin berharap kepada Allah SWT. Semakin mudah bertobat dan seterusnya. Ya, maka ini sebetulnya jangan dianggap pembahasan-pembahasan remeh. Pembahasan-pembahasan yang kurang penting. Ini pembahasan sangat urgent bagi seorang muslim. Ya, dia sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah tadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya, maka kenallah wahai tiada yang beribadah kecuali Allah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ketahui. Bagaimana kita mengenal? Ya, dengan nama dan sifat-sifatnya. Wastaghfir li dzambik, mohonlah ampun untuk dosamu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahabat mengatakan ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Di sini ada hubungan antara tauhid asma sifat dan tauhid ibadah. Yang pertama, ana a'lamukum billah. Saya adalah hamba Allah yang paling kenal, paling tahu, lebih berilmu dengan Allah Subhanahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengenal nama dan sifat, memahami, membesarkan Allah melalui itu, kemudian wa akhsyakum lahu, dan paling takut hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Jadi mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi membuahkan rasa takut, merasakan ubudiyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita bahas di awal tadi, kita sebutkan bahwa tingkat ihsan itu, ya, itu diraih dengan apa? Mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, sampai orang pada tingkat ini karena memang makrifatnya dengan Allah itu sangat tinggi. Ya. Bagaimana makrifatullah? Ya, dengan nama dan sifat-sifatnya. Ya. Nah, inilah. Jadi jangan dianggap permasalahannya hal-hal yang sepele oleh sebagian kita, ya. Karena sebagian teman-teman kalau udah mulai membahas tauhid secara umum itu mulai ngantuk, enggak semangat lah. Yang maunya judulnya yang mirip judul-judul film, judul itu tuh lebih semangat diri takbir akbarnya, kajiannya kan tuh kadang-kadang begitu, ya. Judul-judulnya yang lebay-lebay kadang-kadang suka gitu, ya. Kalau judul tauhid serius, waduh ini berat gitu, ya. Enggak. Ini yang berat, ini yang betul mana berat, akan memberat timbangan iman antum. Jadi kalau yang sederhana-sederhana semua orang bisa, orang awam pun juga mau, kan gitu. Ini pembahasan yang betul serius, yang betul-betul memperbaiki iman kita, kualitas iman kita. Semakin kualitas ilmu kita kepada Allah semakin naik, maka akan semakin naik pula kualitas iman kita. Semakin kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin cinta, akan semakin mengagungkan Allah, akan semakin berharap kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan seterusnya nilai-nilai ubudiyah qalbiyah kita. Ar-raja, al-khawfu, wal-mahabba, wa-rahba, yang pernah kita bahas, ya. Ar-rahba, betul-betul ibadah yang pernah kita bahas, ya. Al-khusyu'u, ya. Dan seterusnya, ya. Al-khosya, ad-du'a. Seterusnya, nilai-nilai ibudiyah, qalbiyah akan semakin tinggi. Jadi, penting seorang muslim untuk membahas masalah ini dan mempelajari dengan serius, ya. Nah, jadi, itu sekilas tentang betapa pentingnya mempelajari tauhid asma wa sifat, mempelajari apa? Mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Jadi, kalau ada orang berkata, berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk, siapa menyerupakan Allah dengan makhluk? Kalau seandainya, ayat-ayat sifat yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk, sungguh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan Nasrani, lebih dahulu menolak Islam ini dengan alasan itu. Bahkan akan mengejek umat Islam itu dengan paham seperti itu. Justru orang kafir, orang-orang kafir baik musyrik maupun ahli kitab dahulu yang begitu ingin mencari kekurangan-kekurangan Islam tidak menjadikan ini sebagai alas karena mereka tahu ya tidak mungkin itu dijadikan, justru mereka akan terbongkar kebodohan mereka nanti. Mereka tidak menjadikan ayat-ayat bicara tentang sifat-sifat Allah itu sebagai hujah mengatakan itu Muhammad atau umat Islam itu kenapa mengatakan Allah seperti makhluk, ya? Enggak ada seorang pun orang musyrik, orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan demikian. Karena mereka tahu bahwa ayat-ayat itu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena dinisbahkan, sifat itu dinisbahkan, disandarkan kepada Allah. Kok diterjemahkan, kok dipahami, kok diasumsikan seperti sifat makhluk. Ini sudah jelas keliru sekali. Ketika orang nyebut telinga gajah, memang antum terbayang oleh antum telinga kucing. Kan enggak, kan? Begitu pula sifat Allah, kita sifat Allah itu maha tinggi. Allah itu bersifat, maha pengasih, maha penyayang. Ya, enggak seperti kasih sayang makhluk lah. Karena disebut ini sifat Allah, bukan sifat makhluk. Demikian pula sesama makhluk aja kita sebut sifat satu makhluk, tidak terbayang sifat makhluk yang lainnya. Ketika kita sebutkan kera turun dari pohon kelapa. Enggak pernah terbayang oleh antum kera itu turunnya seperti pesawat terbang. Enggak. Karena sudah dinisbahkan kepada makhluk tertentu. Sifat itu, sifat tadi sudah disandarkan kepada zat yang tertentu. Maka dia memiliki kekhususan yang tidak akan sama dengan zat yang lain memiliki sama sifat seperti itu. Jadi yang masalah di telinganya orang kalam, di otaknya orang ahli kalam itu adalah jika Allah menyebutkan satu sifat tentang dirinya, lalu dia tafsirkan dengan apa sifat yang ada pada makhluk. Lalu setelah itu dia mengingkari makna yang ada di otaknya itu. Jadi sebetulnya yang bodoh siapa? Memang orang ahli kalam itu sangat bodoh sekali. Mereka lah orang-orang yang paling bodoh di dunia. Ketika katakan Allah memiliki sifat ulu, beristiwa, nuzul, ya Allah mempunyai memiliki tangan, memiliki desa, lalu tergambar oleh dia seperti sifat makhluk. Ini kan kebodohan yang ada dalam otaknya dia. Maka para sahabat saja yang juga, banyak di antara mereka juga orang awam. Ya, dari para tabi'in juga orang-orang awam. Banyak dari orang beriman di masa itu. Tidak semua mereka yang alim, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang tergambar makna, nama dan sifat-sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Karena sudah jelas kok. Karena sifat itu diandarkan, dinisbahkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, ini mukadimah sih. Jadi, penting kita mengimani nama-nama sifat Allah. Kenapa? Dia memiliki athar azimah, yaitu pengaruh yang sangat agung dalam diri seorang muslim dalam melaksanakan ibadah terhadapnya. Di antara asar ma'ani ini adalah yang diraih oleh seorang hamba dalam ubudiyah qalbiyah. Itu ada ubudiyah qalbiyah yang tadi kita sebutkan, ya, yang akan membuahkan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah. Kata Allah itu aziz, Allah itu qawi, al-matin, ya. Maka nama-nama Allah ini akan membuat sifat tawakal yang luas kepada dia. Al-Ghani, maha kaya. Ya. Wal-Itiman alaih, bergantung kepada Allah. Wahidul Jawar, yang kemudian juga Wahidul Jawari, Wal-Itimir tawakkula ala Allah, wal-Itimada alaihi, Wahidul Jawarihi, dan juga akan ya, menjaga anggota badannya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang apa yang diharamkan Allah, yang dilarang oleh SWT. Di mukanya juga bisikan-bisikan hatinya akan menjaga niat-niat buruk akan dijaganya karena Allah melihat, Allah mengetahui dan seterusnya Allah mendengar. Ya, dia akan mengendalikan segala anggota badannya. La tufakkiru illa fima yurda, sehingga tidak ada pikiran-pikiran lahir dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam sanubar kecuali hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu lillah wa fillah. Ada rasa cinta dalam dirinya dan karena Allah, ikhlasnya, ya. Dan dia melihat, ya, memandang. Dan semua itu adalah dia rasakan Allah sedang melihatnya. Nah, ini nilai-nilai ini, ya. Maka dia selalu berprasangka baik kepada Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Baik. Inilah makna-makna yang berkenaan dengan nama sifat Allah yang akan membuahkan ubudiyah zahirah wal batinah, akan membuahkan rasa pengagungan ibadah yang luar biasa, ya, di dalam diri seorang muslim, ya. Baik. Kemudian dicontoh umpamanya antara athar nama Allah ini, jadi buah dari apa, naruh dari mengenal nama Allah Al-Ghaffar umpamanya. Allah Maha Pengampun. Ini akan melahirkan diri seorang muslim apa? Rasa cinta kepada Allah yang memaafkan dan mengampuni dosanya. Dan tidak putus asa dari nama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula ketika mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala punya syadidul iqab. Ketika mendengar Allah itu, sifat Allah itu adalah sangat keras azabnya. Apa yang ada dalam diri seorang muslim? Maka dia akan takut kepada Allah, tidak berani berbuat maksiat, melanggar peraturan-peraturan yang diharamkan Allah. Ya, demikian pula lah. Nama-nama Allah yang lainnya akan membawakan, yaitu pengaruh buah yang bermacam-macam dalam diri seorang muslim. Baik di dunia maupun di akhirat. Akan membawakan dasar-dasar kebahagiaan bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Ya, maka dia adalah kunci segala kebaikan, ya, dan hal yang sangat besar dalam mendorong seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna, ya. Karena amal yang zahir akan menjadi ringan, ya. Amal zahir itu akan menjadi ringan atau berat dalam yang dilakukan oleh jiwa, ya, sesuai dengan rasa cinta yang ada dalam hati. Maka kalau rasa cinta orang itu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bangun malam enggak pun enggak capek. Ya, salat-salat sunah rawatib enggak capek. Baca Al-Qur'an pun enggak akan capek dia. Karena ada rasa cinta yang luar biasa, dorongan yang luar biasa di dalam hatinya. Rasa cinta kepada Allah, rasa rojak kepada Allah, rasa khasyah kepada Allah, rasa ragbah kepada Allah. Itu akan mengangkat semangat yang luar biasa untuk berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat lain. Seseorang yang meneraih sesuatu yang paling disenanginya. Baik itu hobi, baik itu kanan atau jabatan atau apa, dia ingin raih. Kira-kira bagaimana pengorbanannya? pikirannya akan cita ke sana. Siang malam berpikir untuk itu. Ya kan gitu? Ya, atau memiliki seseorang, dia akan berpikir. Ya. Dia akan berpikir, dia akan selalu mencari celah-celah, usaha-usaha, upaya-upaya untuk meraih segala apa yang dicintai, merapatkan apa yang dicintainya. Lah, kalau rasa cinta itu besar kepada Allah SWT, maka ngantuk, capek, lelah, segala macam itu sangat berarti bagi seseorang yang sudah cintanya sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rukun ibadah yang telah pernah kita sebutkan adalah al-mahabba war-raja wal-khauf. Ini akan menjadi generator terbesar ya untuk menggerakkan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah dengan rajin ya, dengan bersemangat dan seterusnya. Itu sedikit mukadimah ya. Itu gambaran betapa pentingnya mempelajari, ya, memahami apa? Tauhid asma was sifat. Baik, kita masuk definisi ya, masuk. Mamasul awal, ta'rifu tauhidil asma was sifat adillatihu wa adillatuhu. Ya. Definisi tauhid asma was sifat dan dalilnya. Baik. Definisi tauhid asma was sifat adalah, lebih ringkasnya kalau dalam bahasa saya di sini sangat panjang disebutkan. Ifradullah. Asma'ihi wa sifatihi al-waridah fil kitab wa sunnah yaitu mengesakan Allah dengan segala nama dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah yaitu wal-imanu bima'anihi dan beriman dengan makna-maknanya ya, wa asarihi dan pengaruh-pengaruhnya ya, itu di antara yang, itu yang definisi yang ringkas. Kalau di sini agak panjang. Itu di sini disebutkan. Tauhid asma adalah wa isbatu ma asbata li nafsi, yaitu menetapkan apa Allah tetapkan bagi dirinya atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dan menafikan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang dinafikan Allah dari dirinya ya, atau dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, minal asma sifat dari nama dan sifat-sifat wal iqraru lillah bi ma'niha sahihah. Menetapkan bagi Allah makna-makna yang sahih dari nama dan sifat itu, wadilatnya dan tu apa dilalah-dilalahnya itu apa namanya itu dilalahnya bahasa Indonesia ini adalah maksudnya hal-hal yang ditunjukkannya, wa isyari athariha dan merasakan bagaimana asarnya, wa muqtayat ya fil khalq dan juga pengaruhnya dalam kehidupan bersama terhadap makhluk ya, dalam kehidupan atau fil khul atau dalam sifat dan keseharian kita dalam akhlak kita. Baik. Jadi tauhid asma sifat itu ada dua hal. Ada isbat, ada nafi. Ya. Ada sifat-sifatnya Allah tetapkan bagi dirinya, ada sifat-sifatnya Allah nafikan dari dirinya. Itu kita nafikan. Baik. Kalau Allah tidak menetapkan, maka kita tidak boleh menetapkan juga tidak boleh menafikan. Kecuali Allah menafikan dari dirinya atau Allah menetapkan bagi dirinya. Sifat-sifat yang Allah tetapkan umpamanya Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah berbicara, ya. Allah itu memiliki sifat-sifat yang lainnya seperti al-irada, qudrat, iradat, hayat, ya. Bidi sifat Maha hidup, berkehendak, masyiah, ya, al-mahabba, Allah mencintainya, ar-ridha. Nah, sifat-sifat Allah itu Allah tetapkan bagi dirinya. Radhiyallahu anhu wa radha an. Ya, dan seterusnya. Nah, ada sifat yang Allah nafikan. Contoh, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah tidak disentuh oleh rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Mama sana milub kata Allah. Kami tidak pernah disentuh rasa capek. Allah tidak ada capek. Ya, walam yakul kufuan ahad, tidak satu pun Allah itu ada tandingan baginya. Nah, ini sifat yang dinafikan, ada sifat yang ditetapkan. Nah, ada sifat yang Allah tidak tetapkan, tidak ada dalil yang menetapkannya, juga tidak ada dalil yang menafikannya. Maka kita juga tidak boleh menafikan menetapkan. Contohnya Allah Maha mendengar. Atau Allah sebutkan Allah kan innallaha kan sami'an basir basyai. Sami'un basir itu banyak sekali, ya. Wa huwa sami'ul basir. Banyak sekali dalil Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau ada orang berkata, kalau Allah mendengar dengan dua telinga atau dengan bukan dua telinga, gimana pertanyaannya itu? Gimana jawabannya gimana itu? Ya, kalau ada orang bertanya, apakah Allah punya telinga enggak? Nah, ini tidak boleh kita tetapkan, tidak boleh kita nafikan. Kenapa kita tidak boleh tetapkan? Karena tidak ada dalil mengatakan Allah itu punya telinga. Kenapa tidak boleh kita nafikan? Juga tidak ada dalil mengatakan Allah tidak punya telinga. Jadi hal-hal yang tidak Allah nafikan, hal-hal yang Allah tidak tetapkan, juga tidak boleh kita tetapkan, kita nafikan. Karena boleh jadi hak ditetapkan atau boleh jadi haknya adalah dinafikan. Maka tidak boleh perkara-perkara ini. Nah, di antaranya adalah sifat-sifat al-fat yang ini dikenal oleh para ulama dengan sifat mujmalah. Al-fat mujmalah. Kalimat-kalimat yang ambigu. Kalimat-kalimat ambigu ini sebenarnya digunakan oleh ahlul kalam dalam mengingkari sifat Allah SWT. Ketika Allah menyatakan sifat ulu bagi dia, mereka kata dengan sifat Allah, Allah laisa fiha. Kalau ditanya kepada mereka, mana dalil menafikan jihah? Enggak ada. Yang menetapkan juga enggak ada. Yang menafikan juga ada tentang jihah. Begitu. Al-makan. Juga tidak ada dalil yang menetapkan makan, juga tidak menafikan makan. Nah, jadi mereka mengambil hal-hal yang samar. Tapi mereka tidak berani menentang dalil. Allah laisa fi'ulu. Enggak bisa mereka mengatakan demikian. Kenapa? Kalau dikata demikian, orang akan kata, Al-Quran mengatakan fi'ulu. Kok kamu katakan, dia gantilah kalimat itu dengan kalimat yang samar. Dia katakan, Allah laisa fi jiha. Allah laisa fi jiha. Allah laisa fi jiha. Nah, itu dia katakan. Dia nafikan jiha. Allah laisa fil makan. Dia gunakan lafal-lafal ini. Padahal tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menetapkan ataupun menafikan istilahnya makan atau istilah apa jiha. Enggak ada. Tapi kenapa orang al-kalam memakai lafad ini? Biar orang-orang awam bisa tertipu. Dengan mendengar itu, seakan-akan ungkapan mereka benar. Tapi maksud mereka menafikan makan dan jiha itu, menafikan sifat ulu dan sifat istiwa. Nah, hati-hati. Maka salah satu contohnya al-kalam itu adalah, mereka akan melari dari lafad-lafad syar'i, lafad-lafad yang ada dalilnya, sifat-sifat yang ada dalilnya, kepada lafad-lafad yang samar itu, yang ambigu. Ya, yang multi tafsir. Karena mereka tujuannya untuk berkilah. Berkilah. Ketika mereka terjebak, umpamanya dipatahkan hujahnya, dia berkilah ini. Begitu katanya. Contoh ahli kalam yang zaman ini ya, yang lagi viral-viral mereka menebat-menebat yang enggak jelas itu, ketika mereka mendesak, umpamanya, kalau kamu menafikan ulu, ini para ulama, ini dalil-dalil, bukan para ulama tentang kitab mereka tentang ada sifat ulu bagi Allah. Ini ulama-ulama menetapkan sifat istiwa bagi Allah. Apa katanya nanti? Dia akan berkilah lagi. Kami beryakin Allah itu istiwa. Bila kaif. Lah itu ya perkataan ulama demikian. Kenapa dari awal saja enggak dikatakan kan harus takwil mutar-mutar ke sana sini? Udah langsung saja saya beriman dengan istiwa Allah, yaliku bijalali, istiwa Allah tidak seperti istiwa makhluk. Selesai itu masalahnya. Tapi orang-orang itu sebetulnya dia ingin mengingkari lalu berputar-putar untuk mencari untuk membingungkan orang, berputar-putar dia. Maka ulama mengatakan seperti orang ditanya, "Di mana telinga kamu?" Dia katakan di sini. Bukan gampangnya di sini aja bilang. Tapi dia taruh di sini. Karena dia orang-orang kalam itu adalah caranya memutar-mutar. Diputar-putar oleh dia. Supaya antum bingung. Ya kan? Tapi kalau di desa mana dalilnya, dia enggak bisa jawab. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan bingung. Mereka pasti akan gunakan dalil-dalil yang umum nanti. Walam yakullahu kufuwan ahad. Memang lakum kufuwan ahad bertentangan dengan ayat istiwa. Apakah ayat istiwa bertentangan dengan ayat-ayat yang tanzih itu? Tak bertentangan. Nah, mereka berhujah seakan-akan ada kontradiksi antara ayat Al-Quran dan begitulah mereka dalam tabiatnya mereka. Baik, jadi definisi ini mengatakan adalah definisi Tauhid Asma'ul Husna menetapkan apa yang Allah tetapkan baginya atau Rasulullah SAW dari sifat-sifatnya atau menafikannya Allah nafikan dari Allah atau nafikan Rasulullah SAW dari Allah SWT dari sifat-sifat yang dinafikan yang terdapat Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada sifat subutiyah, ada isbat manfiyah. Ada sifat yang ditetapkan bagi Allah SWT. Ya, ada sifat yang dinafikan oleh Rasulullah dari dirinya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Yaitu meyakini maknanya yang sahih. Meyakini makna yang sahih bukan makna yang batil. Apa makna yang sahih? Makna yang sahih adalah ma yaliku billah. Itu makna yang sesuai dengan kebesaran Allah, bukan makna yang ada pada makhluk. Ketika Allah menyebutnya Allah Maha mendengar. Jangan tergambar pendengaran Allah atau melihat Allah seperti penglihatan makhluk. Kemudian adalah istisqa' atsariyah, yaitu meresapi ya, meresapi makna nama. Seperti kita kata tadi, ketika kita tahu Allah itu Maha Penyayang. Berarti apa pengaruh pada diri kita? Ada rasa yang kita akan sangat berharap pada rahmat Allah SWT. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan harap kita untuk rahmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Ya. Wa muqtadayatiha fil khuluq. Ya. Dan boleh pengaruh-pengaruh dalam tingkah laku. Ya. Dalam tingkah laku. Baik. Itu sedikit definisi. Jadi, itu definisi Tauhid Asma' wa Sifat. Artinya apa? Mengimani segala nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam dirinya, yang Allah tetapkan bagi dirinya, dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Sahihah, dan menafikan dari Allah segala sifat yang Allah nafikan darinya atau dinafikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dari segala sifat yang kurang. Baik. Contoh-contohnya sudah disebutkan tadi, sifat-sifat Allah tetapkan seperti ulu, istiwa, al-kalam, ya, kudrat, iradat, sam' wa basar, ya, sifatul yad, sifatul ain, dan seterusnya. Dan lain-lain sifat Allah yang lainnya, al-maghfirah, ar-rahmah, ar-ridha, Allah yang Allah sebutkan banyak. Itu ditetapkan semua. Dan sifat-sifat yang dinafikan Allah dari dirinya, walam yakul yang menafikan adanya tandingan sekutu bagi Allah, walam yalid walam yulad, tidak lahir, ini sifat dinafikan, wa ma masana milu, ya, dan juga Allah tidak ada merasa capek, tidak timpa oleh rasa capek, ya. Kemudian Allah la ta'khudhu sanatun wala naum, Allah tidak juga di ya, sentuh oleh rasa ngantuk dan tidur, ya. Seterusnya sifat-sifat Allah nafikan, ya. Juga sifat adzul mawaka wa makan rabbuka bidzalimil abid, Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, ini sifat zulm umpamanya. Dan seterusnya sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya itu harus kita nafikan. Baik, sifat al-isbatiyah, sifat subutiyah, sifat yang Allah tetapkan diri adalah sifatul kamal. Tidak seperti sifat yang ada pada makhluk. Sifat yang Allah nafikan darinya adalah sifat semua sifat yang kurang. Baik. Masuk kepada poin yang kedua, al-manhaju fi isbatiha, fi isbatihi. Bagaimana apa namanya? Cara atau metode dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-manhajul yaqum manhajul haq fi bab al-asma' sifat 'ala al-iman al-kamil wa tasdiq al-jazim bima wasafa nafsuhu wa sabihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min dari tahrif wala ta'til wa umri tabala tamsil. Nah, ini akan dijelaskan nanti, yaitu manhaj yang benar, metode yang benar dalam membahas mengimani nama dan sifat-sifat Allah, yaitu mengimani alal iman kamil wa ta'tikulin, benar-benar yakin, benar-benar berimani, ya, segala apa yang Allah sifatkan dengan dirinya atau disifatkan oleh Rasulullah SAW, Allah SWT dengan sifat tersebut. Sehingga ditahrif. Nah, ini kaitannya. Tahrif itu maksudnya apa? Jangan dilencengkan maknanya atau lafadznya. Wala ta'til, jangan diingkari maknanya. Nah, nanti akan disebut sebut apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu takyif. Wala bingari takyifin, jangan ditanyakan, jangan dipertanyakan bagaimana hakikat bentuknya. Itu takyif itu artinya. Jadi, wala tamsil, jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Jadi kalau ada orang teriak-teriak namanya, oh itu kalau Allah memiliki sifat mempunyai tangan, Allah berbicara, Allah melihat, Allah mendengar, Allah istiwa, Allah bersifat ulu, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Lihat kaidahnya, minggari takyifin wala tamsil. Tidak dibicarakan tentang kaifiyahnya, juga tidak boleh diserupakan, dimisalkan, ya, dimiripkan dengan sifat makhluk. Di mananya letaknya Anda menuduh-nuduh orang-orang yang salafi, orang-orang yang menisbat Allah sebagai orang wahabi, mengatakan menyerupakan Allah dan makhluk. Itu kedustaan yang bohong dari mulut Anda keluar. Menuduh-nuduh kalau orang-orang wahabi atau orang salafi menyerupakan Allah dan makhluk, ini suatu kedustaan yang keluar dari mulut Anda. Ya, tidak akan ada satupun Anda temukan dalam kitab-kitab ulama-ulama salafi kalau mereka mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Tapi mereka mengimani sifat Allah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tanpa mempertanyakan hakikatnya dan tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Itu sudah pasti itu. Ya. Ya, sudah pasti seperti itu. Cuman mereka ini selalu berkilah-berkilah. Ya, kalau mengimani sifat itu berarti kita menyerupakan Allah dan makhluk. Dari mananya Anda katakan demikian? Dari mana bisa dipahami demikian? Karena Allah mengatakan sifat itu milik dia, bukan sifat seperti sifat yang ada pada makhluk. Baik, jadi mengimani sifat Allah ada empat hal yang harus diwaspadai. Apa? Jangan tahrif, jangan ta'til, jangan takyif, jangan tamsil. Ingat empat hal ini. Kalau tahrif dan ta'til, ini bantahan untuk orang ahli kalam. Bantahan untuk orang ahli kalam. Kalau takyif dan tamsil, itu bantahan untuk orang musyabihah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi, orang salafi, orang ahlu sunnah, orang-orang salafi, yang atau yang disebut oleh sebagai kelompok, sebagai orang wahabi, itu mereka ya tidak menencengkan makna-makna, lafad-lafad dari ma dan sifat-sifat Allah, tidak mengingkari nama, mengingkari makna dan sifat-sifat Allah, sekaligus mereka juga tidak mempertanyakan bagaimana bentuk hakikat takyifnya, kaifiyahnya sifat Allah, mereka tidak menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Maka disebutkan minggeri tarifin, ingat kaidahnya, wala ta'tilin, wala takyifin, wala tamsilin. tidak dengan merubah-rubah lafaz dan anahnya, tidak mengingkari maknanya. Itu seperti Al Kalam mengingkari makna ulu, ya, ditakwil atau istiwa ditakwil dengan istaula, itu tahrif makna. Ya, kemudian untuk tujuan sebetulnya tahrif itu adalah langkah menuju ta'til. Mereka rubah-rubah lafaz atau maknanya demi untuk sampai pada tingkat mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian takyif. Takyif itu adalah permulaan jatuhnya tamsil. Pintu masuk kepada tamsil. Orang kalau sudah mentakyif, bisa-bisa dia mentamsil. Tetapi, takyif itu lebih umum dari tamsil. Kalau tamsil, ya, menyerupakan Allah makhluk, artinya dia menunjuk sesuatu makhluk seperti itu. Kalau takyif itu tidak. Dia menentukan sifat itu dengan kaifiat tertentu saja, tanpa mencontohkan di dalam alam nyata. Nah, itu takyif. Nah, ini akan ada penjelasannya. Jadi, ada empat perkara yang harus diwaspadai dalam mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala. Apa, ingat, bila tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Nah, ini sudah jelas, ini memukul kepalanya orang-orang kalam sama ini memutar-mutar ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang menuduh-nuduh orang lain mengimani sifat-sifat Allah dengan mujassima, musabbiha, ya kan? Ini jelas kaidahnya sebutkan para ulama. Menggeri tahrifin wala tamsilin, tanpa menggeri takyifin wala tamsilin, tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya, dan juga tidak boleh diumpamakan atau dimisalkan dengan sifat makhluk. Nah, semoga mereka, telinga mereka bisa mendengar, ya, yang selama ini masih memfitnah orang-orang Wahabi atau orang Salafi, mereka tuduh menyerupakan Allah dengan makhluk. At-tahrif, apa maksud tahrif di sini? Tahrif itu adalah at-tahrir, merubah, wa imala. Imalatu syai' wa taghyiru at-taghyiru wa imalatu syai' an wajhi, merubah sesuatu dari posisinya. Nah, wajhi itu posisinya. Ini kalau terjemahan letter leg-nya dari wajahnya. Ini jadi ada pula yang kritik-kritik terjemahan, saya jelaskan kadang-kadang saya menterjemahnya bukan letter leg, menterjemahnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi maka itu terjemah yang benar, bukan letter leg, nanti enggak ketemu maknanya maksudnya, kan? Jadi maksudnya at-taghyiru, merubah. Wa imalatu yaitu miring. Imalatu syai'an wajhi, memiringkan sesuatu dari posisinya. Nah, merubah hatinya. Wa waqismani, tahrif itu ada dua bentuk. Ada tahrif lafzi, merubah lafaz, wa tahrif maknawi, merubah makna. Nah, tahrif lafzi itu adalah dengan menambah, ya, pada kalimat atau pada dalil nas, atau merubah harkat dari nas itu. Ya. Seperti merubah kalimat istawa dengan istaula, ya, istawa, istaula, itu apa ditambah situ? Ditambah lam oleh dia, istawa enggak dalam, kemudian ditambah lam, istaula. Nah, menambah, ya. Oleh sebab itu, Syaikh bin Nuni yang mengatakan nul Yahudi walam, ya, nunul Yahudi, nunul Yahudi walamul Jahmi huma fi wahyi Rabbil Arshi zaidatani. Nun orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah dalam wahyu Allah Rabbul Arsy, ya, zaidatani, telah kedua-duanya itu tambahan. Apa nun Yahud maksudnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang Yahudi ketika masuk ke Baitul Maqdis, hittatun wa qulu hittat hittatun. Hitta, jadi ampuni dosa kami, ya. Hitta itu jatuh dosa, ampuni dosa kami, itu artinya. Tapi orang Yahudi menambah hinta. Dia dirubah oleh dia jadi gendum. Nah, orang Jahmiyah juga merubah lafaz istaula menjadi istaula. Lafaz istawa menjadi istaula, ditambah lam. Nah, itu tahrif lafzi. Atau tahrif maknawi, itu dia menafsirkan lafaz, ya, di atas, di luar, ya, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seorang menafsirkan tangan dengan kudrat. Tangan dengan kudrat, au nikmah, ya. Ketika Allah berfirman kepada iblis, ya, ma mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Allah bertanya kepada iblis. Ini bantahan ini juga dibahas oleh Imam Darimi dalam kitab beliau, membantah Bashar Marisi, ya, Bashar Marisi. Jadi kata mereka, tangan di sini berarti kudrah. Kalau seandainya artinya Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan kedua tanganku, kata Allah. Lalu tangan disebut tinggi kudrah. Lalu Islam diciptakan pakai apa? Bukan pakai kudrah. Bahkan kubat juga. Kalau begitu kan enggak ada keistimewaan Adam dari iblis. Tentu iblis akan jawab, saya juga yang terciptakan dengan tanganmu. Kan kudrat juga artinya. Maka oleh sebab itu, Imam Darimi mengatakan, orang yang paling durhaka pada orang tua adalah seperti orang jamia ini. Durhaka kepada Adam. Yang Adam telah melihatkan Adam yang diciptakan dengan kedua tangannya, menurut orang jamia tidak kudratnya. Semua makhluk diciptakan oleh kudrat. Kalau seandainya Adam diciptakan kudrat, kan tidak ada keistimewaan Adam di atas iblis. Justru Allah menyebutkan kepada iblis, itu tentang keistimewaan Adam, yang Allah menciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya. Nah, orang-orang jahmiya itu menafsirkan dengan kuwa wa ni'mah. Ya. Fa inna hadha tafsir batil la yadu alai syara' wa la lughah. Karena tafsir ini adalah tafsir yang batil. Ya. Tidak didukung oleh dalil syar'i maupun oleh dalil lughah, bahasa. Ya. Kemudian yang kedua, ta'til. Ta'til itu maksudnya apa? Yaitu menafikan sifat Allah Ta'ala. Sebenarnya, kama za'ama anna Allah Ta'ala la yatasifu bi sifatin. Seperti orang-orang menyangka Allah tidak memiliki sifat apapun. Nah ini, yang pertama orang Jahmiyah menekan nama dan sifat Allah. Dia tidak mau menamakan Allah dengan nama apapun, tidak mau menyifatkan Allah dengan sifat apapun, walaupun sifat itu ditetapkan atau nama itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mau. Hujah Jahmiyah, persis dengan hujah-hujah ahli kalam yang lainnya. Tetap tasbih. Kalau kita namakan Allah itu adalah basir, maha mendengar, makhluk juga dinamakan basir. Gimana? Oh, tasbih, sudah, ingkari. Jadi semua hujah orang ahli kalam itu satu. Ya. Dan berpecah belahnya ahli kalam dalam hujah yang satu, kemudian hasilnya berbeda, inilah ciri-ciri ahli bid'ah. Yang disebutkan oleh salah seorang dari tokoh mereka akan mengakui, kalau cara bentuk ciri ahli bid'ah itu berpecah belah. Nah ini pecah belah yang terjadi antara ahli kalam itu. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak punya sifat, tapi punya nama. Kemudian Al-Qulabiyah mengimani sifat-sifat zatiyah. Ya. Kemudian, dan tidak memiliki sifat-sifat fi'liyah, ikhtiariyah. Orang Asy'ariyah menetapkan hanya 7 sifat atau 20 sifat, ya, menurut mereka, kemudian mengingkari sifat-sifat yang lainnya. Begitu juga Maturidiyah. Jadi, saling bertentang karena hujah mereka ada akal. Semua hujah mereka satu, takut jatuh kepada tasbih. Nah, oleh sebab itu, maratibut ta'til, itu ada berbeda-beda. Orang Jahmiyah enggak percaya nama dan sifat Allah sama sekali. Orang Mu'tazilah mengingkari sifat Allah, tapi percaya nama Allah. Orang Asy'ariyah percaya nama Allah dan sekian sifat saja. Ya, sesuai juga sifat yang mereka tetapkan saja. Nah, atau disebut sifat sab'ah yang mereka tetapkan. Tetapi mereka dalam konsep mereka, dalam mentalkan sifat sab'ah ini bukan karena terdapat pada Al-Quran, tetapi karena mereka menurut akal mereka menunjukkan sifat ini harus ada bagi Allah SWT. Jadi semua kembali kepada akal menurut mereka. Baik. Kemudian, jadi itu ta'til, mengingkari sifat yang Allah tetapkan. Ya, seperti orang Jahmiyah mengingkari sifat Allah, sifat ulu, sifat istiwa, dan seterusnya. Ya. Jadi orang Jahmiyah, ahlul kalam semua sepakat itu mengingkari sifat apa? Sifat apa namanya? Sifat istiwa itu. Kalau ulu enggak, orang Qulabiyah menetapkan sifat ulu, karena dia sifat zatiyah. Apa perbedaan antara tahrif dengan ta'til? Nah, perbedaannya adalah tahrif itu menafikan makna yang benar yang ditunjukkan oleh dalil itu, dan menukarnya dengan makna yang lain. Ya, dengan makna yang lain yang tidak benar, yang tidak sahih. Adapun ta'til adalah mengingkari makna yang sahih. Nah, kalau tahrif adalah mengganti makna dengan makna yang lain. Kalau ta'til mengingkari makna sendiri tanpa mengganti dengan yang lainnya. Itu namanya ta'til. Ya. Contoh orang Jahmiyah mengatakan dia tidak menta'wil tangan dengan kudrah. Kenapa mereka tidak mau mentakwil? Orang Jahmiyah, Mu'tazilah enggak mau mentakwil tangan itu dengan kudrah dan dengan nikmah. Kenapa? Karena makhluk juga punya kudrah. Makhluk juga punya kudrah. Kalau kita tetapkan, berarti kita menyebutkan Allah makhluk, katanya. Makanya orang Jahmiyah tidak mau mengimani Allah memiliki sifatul haya, tidak memiliki sifatul sama, wal basar. Itu mereka ingkari. Karena menurut mereka itu akan tasbih. Nah. Jadi, mereka tidak mengganti. Beda dengan orang Qulabiyah dan orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah, justru mereka tahrif, yaitu mentahrif sifat istawa dengan istaula, atau mengganti makna yad dengan makna kudrah, makna yad dengan kudrah. Ini tahrif namanya, karena dia mengganti dengan makna yang lain. Kalau ta'til dia enggak menyatakan makna apa-apa, diingkari. Dan termasuk dalam ta'til ini adalah orang mufawwidhah. Orang mufawwidhah itu sama sekali dia tidak mau komen dengan dalil-dalil itu. Dia kata, Allah wa'alam bi makna. Allah wa'alam dengan maknanya. Dan orang nisbahkan bahwa ini adalah mazhabnya Imam Baihaqi, ini dusta besar dia. Karena Imam Baihaqi menjelaskan makna. Ya, bila kaifiyah. Kalau bila kaifiyah berarti menetapkan makna. Kalau orang tidak menetapkan makna, dia tidak perlu bilang bila kaifiyah. Karena dia enggak paham apa-apa dari dalil nas itu. Jadi kalau tafwid itu artinya abstain lah, tidak menanggapi, tidak membicara makna, tidak menentukan makna apa-apa. Jadi makanya enggak ada istilah kalau orang tak ahli tafwid mengatakan bila kaif itu. Nah, baik. Jadi itu beda antara ta'til dengan apa? Takyif. Tahrif. Baik. Berikutnya tahyif. Apa maksud dari tahyif itu adalah yaitu menentukan bentuk sifat itu. Ta'yin, ya, ta'yin itu menentukan kaifiyat sifat, bentuk sifat itu. Ya, wahya hai'ah juga bentuknya, artu rupa ya. Bentuk dan rupa sifat itu ditentukan oleh dia. Ya. Al-tatakun ala kafi'li ba'dil munharifin, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang dalam bab ini, dalam pembahasan tauhid asma sifat ini. Mereka menentukan ya bentuk sifat Allah, maka mereka mengatakan umpamanya kaifiyat yadihi menentukan tangan Allah kada wa kada, seperti ini seperti ini umpamanya, walaupun tidak ditentukan dengan contoh luar ya. Atau dia katakan istiwa Allah adalah begini begini bentuknya begini begini. Nah, maka ini adalah makna yang batil ya, idza ya'lamu kaifiyat sifatillah, karena ini adalah sifat yang menentukan kaifiyah, menentukan bentuk sifat Allah ya, kaifiyah sifat Allah. Ini adalah suatu hal yang batil. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu tentang hakikat bentuk sifat Allah kecuali Allah sendiri. Adapun makhluk, ya, maka mereka tidak mengetahui tentang hakikat sifat Allah. Dan mereka ya'jizuna an idraki. Mereka tidak akan mampu untuk mengetahui hal itu. Ya. Karena mengenal satu sifat, mesti mengetahui tentang zat. Atau ada dia punya ada kemiripan dengan yang lainnya. Atau ada berita yang benar memberitahu tentang sifat kaifiyah, tentang makna kaifiyahnya. Sedangkan Allah tidak kita lihat zatnya. Maka tidak akan mungkin kita tentukan bagaimana kaifiyah sifatnya. Dan juga tidak ada apa, Allah tidak punya tandingan sehingga bisa dikiaskan dengan makhluk. Lalu kita kaifiyahnya juga tidak akan mungkin karena Allah tidak punya tandingan. Tidak ada. Kemudian yang ketiga juga tidak ada wahyu yang menjelaskan begini bentuk keistiwaannya Allah. Enggak ada kaifiyah sifat Allah, enggak dijelaskan. Yang ada hanya menetapkan sifat saja. Adapun kaifiyah itu adalah tidak ada dalilnya, ya. Maka oleh sebab itu tidak boleh dipertanyakan bagaimana bentuk hakikatnya. Hanya Allah yang tahu tentang bentuk hakikatnya. Jadi bila kaifiyah itu maksudnya bukan menafikan kaifiyah, menafikan ilmu makhluk tentang kaifiyah itu. Adapun sifat Allah punya kaifiyah yang tidak tahu kecuali Allah tentang kaifiyahnya. Ya, tentang hakikatnya. Tetapi makhluk tidak tahu. Jadi menafikan bila kaifiyah maksudnya menafikan ilmu kaifiyah sifat Allah dari makhluk. Tidak ada seorang pun makhluk yang tahu ya tentang kaifiyah sifat Allah Taala. Tamsil. Nah, yang keempat adalah tamsil yang perlu diwaspadai. Apa maksud dari tamsil? Yaitu at-tasybihu kama yaqul. Ya. Sam'un ka sam'i. Itu benar-benar menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia katakan pokoknya katakan pendengaran Allah seperti pendengaran kami, ya. Wajah Allah seperti wajah kami. Ya, tangan Allah di tangan kami, ini adalah tashbih, ini adalah tamsil yang diharamkan dan dibatalkan dalam Quran. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Ha? Fala tadribu lillahil amsal, jangan kalian buat contoh-contoh tanding-tandingan perumpamaan bagi Allah pada makhluk. Ya? Nah, banyak sekali dari walam yakul lahu kufuwan, tidak ada tanding-tanding bagi Allah SWT. Maka tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi ada empat hal. Apa itu? Tahrif, ta'til, takyif, tamsil. Baik. Itu manhaj bagaimana memahami dalil-dalil asma' wa sifat. Wa antasim manhajul haqq fi babil asma' wa sifat fi salati usul. Man haqqaqaha salima minal inhiraf fi hadal bab. Wahiyah. Nah, ini. Jadi, al-manhajul haqq. Jadi, cara yang benar, jalan yang benar dalam mengimani sifat dan nama dan sifat-sifat Allah, yaitu ada tiga dasar yang harus dipahami. Barang siapa yang menerapkannya, meyakininya, mengimaninya, maka dia akan selamat dari penyimpangan dalam bab ini. Bab ini maksudnya apa? Dalam bab asma wa sifat. Apa asal yang pertama apa? Ini ingat nih, asal yang pertama dan asal tiga asal ini harus dihafal ya. Tanzihullah jalla wa ala ayyushabbiha an ayyushabbiha syai'un min sifati syan min sifatil makhlukin. Mensucikan Allah. Mensucikan Allah. ya, mensucikan Allah dari menyerupai sesuatu, ya, atau menyerupakan sesuatu atau ayyabihu ayyashbiha, ya, dari menyerupakan sesuatu dari sifat Allah dengan sesuatu dari sifat makhluk. Jadi Allah Maha Suci dari menyerupai segala sifat. Artinya apa? Mensucikan Allah dari menyerupai, mencucikan sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat makhluk. Itu intinya. Yang pertama adalah mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk. Yang sama itu hanya nama, adapun hakikatnya tidak sama. Banyak sekali sifat-sifat yang sama, tapi tidak sama hakikatnya. Seperti di dalam surga Allah menyebutkan ada apa? Ada madu, ada khamar, ada sutra, ada istana, ada buah-buahan macam-macam. Apakah buah-buahan di dalam surga sama dengan yang ada di dunia? Tidak. Namanya sama, iya. Tapi hakikatnya beda. Jika antara makhluk dengan makhluk saja sama nama, tidak sama hakikat, bagaimana dengan Allah SWT akan jauh berbeda? Walaupun sama nama sifat, bukan berarti sama hakikat. Dalam alam nyata banyak kita lihat, ya. Banyak sekali. Banyak sekali makhluk-makhluk yang nama sifatnya sama, tapi apa hakikatnya berbeda. Contoh, mata kaki, mata pisau, mata kucing, mata manusia, mata gajah, semuanya mata. Sama hakikatnya, enggak sama. Begitu pula tangan. Tangan kursi, tangan kera, tangan manusia, tangan gajah. Semuanya namanya tangan, tapi sama enggak? Serupa enggak? Enggak serupa. Loh, sesama makhluknya sama nama, enggak serupa hakikatnya. Kok bisa-bisa-bisanya ada orang memahami gara-gara sama nama antara sifat Allah SWT lalu dipahami sama hakikatnya. Ini betul-betul pemikiran yang bagaimana seperti ini? Maka saya katakan orang terbodoh saja di zaman Rasulullah SAW dalam mengenal Allah di zaman tabi'in para sahabat. Enggak ada memahami seperti itu. Menyerupakan Allah dan makhluk. Tapi orang ahlul kalam yang merasa cerdas, mereka kalau terdengar nama sifat-sifat Allah, langsung terasumsi dalam otak mereka, oh ini sifat makhluk ini. Langsung dibatalkan, lalu sudah diingkari, lalu sudah ditahrif, langsung ditakwil. Jadi yang paling bodoh itu siapa? Ya ahlul kalam. Yang mereka tidak cerdas pertamanya, akhirnya menjadi bodoh juga akhirnya. Gitu. Jadi oleh sebab itu, kita lihat di sini, yang pertama adalah ketika mengimani sifat Allah harus mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itu intinya begitu. Tidak ada sifat Allah yang serupa dengan sifat makhluk. Walaupun sama namanya. Kesamaan nama bukanlah berarti apa? Sama hakikat. Jangankah antara sang Khalik dengan makhluk, sesama makhluk enggak sama. Telinga kucing, telinga kuali, telinga gajah, semuanya namanya telinga, memang serupa. Enggak. Sayap nyamuk, sayap elang, sayap kapal terbang, namanya sayap semua. Tapi kan beda hakikatnya. Jadi orang-orang ahlul kalam itu, masalah pada diri mereka itu intinya adalah, ketika mereka melihat sama nama, langsung terasumsi dalam benak otak mereka itu, sama hakikatnya. Padahal itu jangankan dalam pikiran, dalam kenyataan saya tunjukkan itu kebatilan yang salah sekali asumsi itu. Kalau gara-gara sama nama, mesti harus sama hakikat dan kefianya. Ya, tolong dicamkan ini. Jadi bahwa sama nama bukanlah berarti sama hakikat dan bentuknya. Sesama makhluknya tidak demikian halnya, apalagi antara sifat sang Khalik dengan sifat makhluk akan sangat jauh berbeda. Walau mesti pun nama ada kesamaan. Bukan berarti sama dari hakikat. Jadi ditinjau dari sinai nama, iya sama. Tapi hakikat berbeda sekali. Kenapa disamakan namanya sama? Kalau seandainya Allah beri nama lain tentang sifatnya, tentu tidak akan paham manusia ini. Kalau Allah sebutkan punya keindahan dalam surga dengan nama-nama yang tidak ada sedikit pendekatan dari makna di dunia, wah orang enggak paham itu apa nikmat apa ya masuk di surga begini. Gitu orang katanya. Maka Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan demikian demi agar manusia bisa sampai kepada sebagian maksud dari informasi yang ingin Allah sampai kepada manusia tentang nama dan sifatnya. Baik. Sebetulnya masalah ini tidak ada yang bertele-tele, ya, seperti yang dipahami oleh ahlul kalam, ya. Halnya sangat gampang dan mudah. Maka orang awam dahulu, ya, tidak pernah bertanya-tanya, baik pesan awam di masa Imam Abu Hanifah, di masa Imam Malik, di masa Imam Ahmad, tidak pernah mempermasalahkan banget hal-hal seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Baik. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Baik. Jadi, pertama apa? Jangan sama pernah sekali, ya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Artinya apa? Tanzihullah Jalla wa'ala an ayshabbiha syai'un min sifati syai'an min sifatil makhluqin. Mensucikan Allah dari bawah sesuatu dari sifat Allah menyerupai sesuatu dari sifat makhluk. Mensucikan Allah dari itu maksudnya. Jadi mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk itu bahasa lebih sederhananya. Yang kedua adalah al-aslu tsani, itu dasar kedua dan mengimani sifat Allah itu adalah mengimani nama dan sifat-sifat Allah ya yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih, yaitu mengimani, beriman dengan apa yang Allah namakan, Allah sifatkan dirinya, atau yang Allah sifat atau yang disifatkan dan dinamakan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, ala wajhillahi bil jalalillahi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Maka yaitu al-istiwa yaliku bihi, al-ulu yaliku bihi, bijalalihi, tidak seperti istiwa makhluk, tidak seperti ulul makhluk. Ya, dan seterusnya. Jadi semua sifat ya, bagaimana bentuk tangan Allah? Allah yaliku bijalalihi, sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak dipertanyakan, tidak pernah diangkat seperti sifat makhluk. Maka tidak boleh ditanya, kaifa, bagaimana? Itu tidak boleh. Itu yang dilarang yang kaifiyah. Ya, jangan dipertanyakan hal itu. Karena yang tahu tentang hakik hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat semua makhluk aja tidak ada kesamaan walaupun sama nama, apalagi antar sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yang ketiga adalah memutus harapan dari ingin mengetahui tentang hakikat sifat Allah itu. Jangan dicari-cari. Bagaimana bentuk istiwa Allah lalu dibayang-bayangkan? Enggak ada, enggak boleh. Qatu attar. Jadi, yang kedua mensucikan Allah, yang pertama tadi ya, kaidahnya pertama mensucikan Allah dari penyerupai makhluk, yang kedua mengimani semua sifat-sifat Allah terdapat dalam Quran Sunnah Sahihah, yang ketiga dengan bertanya-tanya tentang kaifiyahnya. Memutus harapan, harus ditutup keinginan untuk mengetahui tentang hakikat sifat Allah SWT. Tidak mungkin seorang pun dari makhluk ini dapat mengetahui dan membayangkan kaifiyah sifat Allah SWT. Karena semua kaifiyah terbayang dalam benak kita, sungguh itu adalah tidak seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih agung, Allah lebih maha besar, Allah lebih maha mulia, Allah lebih maha apa tinggi dari segala apa yang terbayang dalam anak dalam benak kita dan otak kita. Jadi, qat'ut tam'i, memutus keinginan ya, dari mengetahui bagaimana sifat hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengetahui hakikat li'an ila makhluk, laisa zalika mustakanna ya, pengetahuan makhluk untuk mengetahui hal demikian adalah sangat mustahil. Tidak mungkin seorang pun tahu tentang sifat Allah SWT. Ya, karena Allah tidak punya perumpamaan di dalam makhluk ini. La masilahu wa la nidda. Kemudian Allah juga tidak Allah tidak dilihat zatnya, sehingga tidak mungkin untuk diketahui bagaimana kaifiyah sifat Allah. Dan juga Allah tidak memberi penjelasan, maupun Rasulullah memberi penjelasan tentang kaifiyahnya. Istiwa Allah, ulunya Allah, nuzulnya Allah, dan seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi jangan pernah tergambar, jangan pernah terbayang, jangan pernah terbetik ya, dalam mengimani sifat-sifat Allah ada kemiripan dengan sifat makhluk. Jelas ya, bagi mereka-mereka selama ini masih ngotot-ngotot nuduh mujassimah, mumasyabihah segala macam tentang dakwah yang mengajak pada Al-Qur'an Sunnah sesuai paham salaf ini, ya dakwah salafi, masih maka berbuih-buih mulut mereka menuduh seperti itu. Sungguh begitu banyak penjelasan para ulama yang menjelaskan bahwa tidak sedikit pun ada ulama-ulama yang dicap oleh mereka sebagai Wahabi mengajak umat ini untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan yang ada hanya melarang dan dibuat kaidah-kaidah mereka. Tanzihullah jalla wa'ala an ayyushabbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifati makhlukin. Sifatul makhlukin. Yang kedua apa? Al-iman bima warada bil kitab wa sunnah min al-asma' sifatillahi ta'ala. Ala ma yaliku bijalalihi. Ya. Yang ketiga apa? Qatu'u tam'i an dzawaki kaifiyat tisafillah bitilka sifat. Tidak boleh membahas-bahas. Ya, menutup pintu, menutup keinginan untuk keinginan untuk mengetahui tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seorang pun dapat mengetahui tentang hakikat dan bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kita lanjutkan. Adillah hadalman. Mana dalilnya ini? Kena dalil. Asar yang pertama tadi, tanzih. Yang kedua apa? Isbat. Yang ketiga apa? Qatu'atami andira kaifiyah. Adam kaifiyah. Ya, adam qatu'atami andira kaifiyati sifatillahi ta'ala. Dalil-dalilnya ini mana? Dalil yang pertama untuk asal. Ini maka setiap antum lihat, setiap pembahasan di dalam kitab ini, atau dalam kitab manapun, itu separuhlah, pasti mereka menyebutkan dalilnya. Asal yang pertama, kenapa tidak boleh kita menyerupakan Allah dan makhluk? Dan Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan akal juga. Ya. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Tentang tidak akan mungkin menyerupakan Allah. Dan wajib mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Dalil yang untuk yang dasar yang pertama adalah maha sucinya Allah dari menyerupai makhluknya, yaitu laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Jadi laisa kamitsli syai' ini bukan ayat nafi ya, bukan ayat ta'til yang dipahami oleh orang al-kalam. Mereka mengatakan justru laisa kamitsli syai', mereka menerjemahkan Allah tidak punya sifat. Ini kantong. Allah menafikan tidak sesuatu mirip dengan Allah. Ketika dinafikan kemiripan berarti Allah punya sifat. Maka di ujung ayat disebut wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak seperti makhluk dan tidak ada pendengaran makhluk seperti pendengaran Allah. Itu maksudnya. Jadi ayat ini bukan berarti untuk mengingkari sifat, tapi untuk menetapkan sifat. Ayat ini hanya yang dinafikan adalah keserupaan, bukan menafikan sifat. Ya, ini sebab ayat itu tanzih. Tanzih itu adalah asucinya Allah dari menyerupai makhluk. Bukan ayat itu ta'til, mengingkari sifat, ya, bukan menafikan sifat. Nah, ayat ini adalah menafikan mumatsalah bainal khalq wa makhluk, menyapikan adanya keserupaan antara sang khalik dan makhluk dalam segala sisi, ya, bersamaan ma'isbatis sam'i wa basar lillah, dengan sekaligus dalam itu menetapkan sifat Allah melihat dan mendengar, Allah mendengar dan melihat, ya. Wa fi hadha isharatun ila anna ma'isbatul lail, dan ayat ini tepat isyarat bahwa apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat seperti sifat mendengar, sifat melihat, tidak seperti yang ditetapkan pada makhluk. Tidak seperti yang ada pada makhluk. Artinya apa? Allah mendengar, Allah melihat, tapi tidak seperti pendengar penglihatan makhluk. Ya, laisa kama yusbat lil makhlukin. Bukan seperti yang ditetapkan bagi makhluk. Kaifiyahnya. Min hataini sifataini. Diruas itu sifat melihat dan mendengar. Ma'akas tapi ma'itasubihima minal makhlukin. Walaupun banyak sekali makhluk yang bersifat juga mendengar dan melihat. Bukan berarti penglihatan dan pendengar Allah seperti penglihatan pendengar makhluk. Demikian segala sifat yang lainnya. Ketika Allah melihat, Allah mengatakan, Rasulullah menyebutkan Allah turun ke langit dunia, Allah berbicara, Allah meredai, Allah mengampuni, apalagi Allah berkehendak, ya, irada, kemudian apa, Allah beristiwa, kemudian Allah bersifat ulu, itu semuanya adalah sifat bagi Allah SWT yang tidak sedikit pun ada keserupaan dengan sifat makhluk. Tapi tidak ditakwil, tidak rubah-rubah nama sifat itu. Ya. Apa yang diimani dalam mengimani sifat Allah, itu mendengar dan melihat, demikian diimani dalam sifat-sifat yang lainnya. Ya, sifat ulu, Allah yang memiliki sifat ulu, tidak seperti ulunya makhluk. Sifat istiwa, Allah memiliki sifat istiwa, tidak seperti istiwanya makhluk. Selesai ceritanya. Ya, mudah memahaminya. Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar, tapi kan enggak sama. Coba lihat di sini. Qala Allah qala lati tujaduka fi zawji wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u taharukuma innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah telah mendengar pembicaraan wanita yang bertanya kepadamu tentang suaminya dan mengadukan, dan watasyakilah, dan ia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar diskusi atau pembicaraan kalian berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Ibnu Katsir menyebutkan dan menafsirkan ayat ini, menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Tauhid. Nah, kitab Tauhid ini hadis apa ini? Ini hadis Ahad yang juga seorang orang Jahmiyah atau Ahlul Kalam, ya, mengingkari berdalil dengan hadis Ahad. Sungguhnya hadis Ahad itu dijadikan dalil ulama di dalam kitab akidah sekalipun. Buka kita akidah yang terus oleh para ulama salaf yang pernah kita sebutkan, ya, semua mereka menjadikan Ahad itu sebagai dalil akidah. Contoh kitab Tauhid yang disebut hadis Ahad ini disebutkan oleh Imam Bukhari di sini dari Aisyah anha, alhamdulillahi wasi'a sam'ahu al-aswat. Ya, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Ya, laqad ja'a, ya, mendengar semua suara. Laqad ja'al mujadilatu ila Nabi SAW. Sang wanita bertanya kepada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait. Bicara kepada Nabi SAW, aku ada di sudut rumah. Ma asma'u, tapi saya tidak mendengar pembicaraan wanita itu kepada Nabi SAW. Fa anzalallahu azza wajal. Maka Allah menurunkan firman-Nya, qad sami'a Allah qawla lati jali fi zawjiha. Sungguh Allah mendengar perkataan wanita sedang bertanya kepada engkau atau bertanya kepada engkau tentang suaminya. Jadi Aisyah, ini lihat bedanya antara sifat Allah dan makhluk, ya. Aisyah mengatakan, orang wanita ini, seorang wanita ini bertanya pada Nabi SAW di rumah Aisyah. Dan Aisyah berada di sudut yang lain di rumah itu, tapi tidak kedengaran oleh Aisyah. Tapi Allah mendengar dari di atas langit, ya, Allah mendengar pembicaraan wanita tersebut. Ya. Dalam riwayat lain, wasami Allah fawqa sab'i samawat. Allah mendengar perkataan wanita itu dari atas aras atau atas langit, ya, yang tujuh. Maka ini menunjukkan bahwa Allah SWT maha luas pendengarannya. Ya, dan begitu pula tidak akan ada keseramaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk walaupun sama namanya. Dalil lain lagi yang menyebutkan tentang pokok dasar yang pertama tadi tidak boleh dan menyerupakan oleh makhluk atau mensucikan Allah dari menyerupai makhluk adalah firman Allah SWT, "Fala tadribu lillahil amsal." Jangan kalian membuat-buat perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam sifat-sifatnya. Di sini Imam At-Tabari menjelaskan maksud ayat ini, "Fala tumatsilu lillahi amsal wa la tusabbihu lahu al-asbah." Jangan kalian membuat contoh-contoh bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan pula menyerupakan membuat serupa-serupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'anhu lam yastara lahu, karena tidak ada yang mirip dengan bagi Allah, kemiripan sesuatu pun mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, wala syibaha, ya, wala mithla wala lahu wala syibaha, tidak ada yang satu pun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain adalah hal ta'lamu lasamiyah, ini adalah istab engkau ini, apakah engkau tahu apa Allah itu memiliki tandingan, apa kata Ibnu Abbas menyebutkan ayat ini, hal ta'lamu rabbi masalan aw syabihan, apakah engkau tahu bagi Allah itu memiliki, apakah Allah itu memiliki, ya, mithlan atau syabihan, memiliki keserupaan atau kemiripan dengan makhluk. Ini dalil-dalil yang menafikan bahwa Allah itu tidak sedikit pun mirip dengan makhluk dalam segala sifatnya. Dan juga firman Allah SWT, walam yakun lahu kufuan ahad. Ya, firman Allah SWT adalah tidak sesuatu pun, ya, kufuan ahad. Ya, tidak ada bagi Allah itu tandingan sesuatu, sesuatu pun dari tandingan yang menyamainya. Oleh itu Imam Tabari menafsirkan ini, walam yakun lahu syabihun, tidak ada bagi Allah itu apa tandingan keserupaan, wala ada walaysa kamitsli syai, atau tandingan atau keserupaan, dan tiada sesuatu pun seperti Allah dalam segala sifatnya. Baik. Dalil yang kedua adalah wajibnya beriman dengan nama dan sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, karena Allah menyebutkan banyak sifat dalam Quran dan juga dalam Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan banyak sifat bagi Allah SWT. Di antara semuanya dalam ayat kursi ini. Di sini disebutkan sifat Allah SWT. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada tiga. Allah al-hayy al-qayyum. Setiap nama Allah mengandung sifat. Sudah tiga. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ini sifat-sifat yang manfi, yang menafikan sifat-sifat dari Allah. Nanti Allah tidak disentuh oleh rasa ngantuk dan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di Allah kecuali setelah diizinkannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Ini kesupan ilmu Allah SWT. Allah tahu apa yang ada di hadapan dan belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Tidak ada satu pun dari mereka itu yang mampu meliputi sesuatu pun dengan, ya, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Tidak seorang pun dari mereka dapat meliputi ilmu Allah SWT. Ya, ilmu Allah sangat luas. Walihituna, dan tidak meliputi bisyain dengan sesuatu dari ilmu Allah SWT. Illa bimasya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursis samawati wal, kursinya meliputi keluasan langit dan bumi. Walayauduh duhuma, dan tidak ada, Allah tidak merasa lemah untuk menjaga langit dan bumi itu. Wahual alil azim, Allah maha tinggi lagi maha agung. Al-ali al-azim. Jadi, maha tinggi lagi maha agung. Nah, ini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Juga firman Allah SWT menyebutkan semua huwal awal wal akhir. Ini nama dan sifat-sifat Allah. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Nama Allah al awal wal akhir, al zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian firman Allah SWT, huwal ladzi la ilaha illa hu, alimul ghaib wa syahada. Dialah Allah yang tiada berhak sama kecuali Dia, yang Maha tahu segala yang gaib dan juga yang nyata. Huwar rahmanur rahim. Dialah zat yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ini sifat-sifat Allah. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus. Ini juga nama-nama Allah lagi. Dialah Allah yang tiada berhak sama kecuali Dia. Al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-azil, al-jabbal, al-mutakabbir. Ini semua nama-nama Allah yang mengandung tetap sifat-sifat Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwiru. Lahul asma'ul husna yusawwiru lahu ma fis samawati wal ardhi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang memulai penciptaannya, ya, al-bari, ya, al-jabbar, yang perkasa, al-mutakabbir, ya, yang maha memiliki ke, segala kesombongan, ya. Subhanallah, mahasiswa Allah amma syirikun, mahasiswa Allah apa yang mereka sekutukan. Al-Musawwir, Al-Bari Al-Musawwir, yang memberi, membentuk, ya, lahu asma'ul husna, Allah memiliki nama sifat-sifatnya, yusabbihu lahu, dalil saya, lahu asma'ul husna, bagi Allah itu nama-nama yang indah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, memuji kepada Allah itu apa yang di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijak sana. Ini semua ni mana-mana yang sifat-sifat Allah terdapat dalam Quran, contoh-contohnya ini maksudnya. Dari sunnah bukannya hadis yang akan Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, ya, kana Rasulullah SAW ya'muna idza akhadna maja'ana an naqul. Di mana Rasulullah SAW menunjuk kami untuk membaca doa ini apabila kami sudah mau tidur. Allahumma rabbas samawati wal ard, wa Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard, wa rabbal arsyil 'adzim. Rabbana wa rabbana wa rabb kulli syai'. Ya Allah, Rabb langit, ya, menguasai langit dan bumi. Rabb yang memiliki arsy yang agung, ya, Tuhan dan Tuhan segala-segala makhluk, ya. Falikul habi wa nawah, dialah yang membalik-balikkan bijian dan tumbuhan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Munazil al-Taurah wal Injil, menurunkan Taurat dan Injil. Wal Furqan dan Al-Quran. A'udhu bika min syarikuli dabatin anta akhidu binasiyatiha. Aku berlindung denganmu dari kesalah makhluk-makhluk yang memiliki bahaya dan engkau kuasai kehidupan mereka. Allahumma antal awwal walisa qablaka syaih. Allah, engkau lah maha yang pertama, tiada sebelummu sesuatu pun. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', antal mahan terakhir, tidak ada satu pun setelahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai', engkau adalah maha yang zahir, ya, tiada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa duna syai', engkau adalah yang batin, yang maha, yang tiada sesuatu pun yang lebih halus darimu, ya, bukan tiada yang di bawahmu. Ada yang menyebabkan tiada yang di bawahmu, ya, di bawah Allah banyak makhluk, semua di bawah Allah SWT. Ikhdi anna dayna, ya Allah, ya, tolong engkau beri aku rezeki untuk bayar hutang, ya. Wa agnina minal faqr, dan berilah kami kekayaan dari kefakiran, ya. Wa agnina minal faqr, jadi lindungi kami dari sifat fakir, ya. Dalil-dalil masalah ini sungguh banyak sekali, ya. Tidak akan mungkin untuk disebutkan semuanya, hanya sebagai sebagian saja untuk menghemat waktu dan tempat tentunya, karena kitab ini adalah kitab yang tujuannya hanya untuk menjelaskan sekilas saja, tidak mengupas secara rinci semua dalil-dalil itu. Dalil yang ketiga adalah pokok yang ketiga adalah memutus harapan untuk mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah atau bentuk hakikat sifat Allah. Kenapa dalil ini enggak boleh, kenapa harus kita demikian? Karena tidak ada makhluk yang meliputi Allah, ilmu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Oleh itu Nabi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan belakangnya. Wa la yuhituna bihi ilma, dan makhluk mereka makhluk itu tidak sedikit pun memiliki ilmu yang dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu makhluk sangat sedikit sekali. Malaikat saja mengatakan la ilmana illa ma 'allamtana, tiada ilmu kami kecuali hanya yang Engkau ajarkan kami, wahai Allah. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan makna ini adalah la ihtalil ilmi bashari bi rabbis sama. Dia tidak ada ilmu makhluk yang mendapat meliputi Rabb langit dan bumi. Wa yanfi jinsa anwa'il ihata, di sini nafikan segala bentuk menguasai meliputi dari kaifiyatiha, dari mengenal bagaimana bentuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga ada lain adalah yang menunjukkan tidak akan mungkinnya kita untuk mengetahui tentang hakikat sifat Allah itu adalah la tudrikul absar wa yudrikul absar. Jadi tidak ada penglihatan makhluk yang dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah, penglihatan Allah meliputi makhluk semuanya. Nah, oleh sebab itu para ulama menjelaskan maksud tentang ayat ini adalah hadirul ala nakamal azam, karena Allah itu maha besar, maha agung. Wa anu akbar min kulli syai, Allah itu maha besar dari segala sesuatu. Wa anu li kamali azamati, dan bahwa kesempurnaan keagungan Allah tidak akan mungkin untuk diliputi oleh penglihatan makhluknya, ya. La yudrak bihaitsu yuhatu bihi, tidak akan mungkin untuk diliputi, dilihat segala zat Allah oleh makhluknya. Fa inna qawl ihata bi syai, idrak itu ada artinya meliputi sesuatu. Qadrun zain ala ru'ya, yaitu lebih dari sekadar melihat, tapi betul-betul melihat secara sempurna, enggak ada makhluk dapat melihat Allah seperti secara sempurna keseluruhannya. Fa inna rabb yura fil akhirah, Allah akan dilihat di akhirat, tetapi wala yudrak, ya, wa yudrak kama kama yu'lam, tetapi Allah tidak mungkin diliputi sebagaimana Allah tidak kama yu'lam, sebagaimana diketahui, wala yuhatu bi ilmihi, dan tidak pula ilmu makhluk dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Maka di ulama menyebutkan contohnya, manusia di dunia ini dapat melihat langit, tapi apakah manusia dapat melihat seluruh sisi langit? Enggak. Manusia dapat melihat laut, tapi apakah manusia pandangan manusia meliputi semua laut? Nah, ini perbedaan antara idrak wal ihata dengan apa? Sekedar melihat. Jadi, melihat bisa, tetapi yang didakan disebutkan melihat, tetapi maksudnya menguasai, meliputi pandang makhluk terhadap zat Allah tidak. Tidak meliputi. Ya. Yang pula ilmu makhluk. Makhluk, ya, tahu tentang Allah sebagian, tapi ilmu makhluk tidak meliputi semua sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lil aqli an yu'lam an ya'lama, bahwa seorang yang berakal hendak dia tahu, anna lil aqli haddan yasilu ilaihi, bahwa akal itu punya batasan yang tidak mungkin dia lewati. Wa la ta'addahu kama lis sam'i wal basar haddan, sebagaimana pula penglihatan pendengar kita juga ada batasnya yang tidak mungkin bisa melewati batas itu. Jadi, karena kan orang al-kalam mengatakan, oh, akal saya tidak menerima, akal saya tidak bisa menerima. No. Akal itu terbatas kemampuannya untuk berbicara tentang, apalagi bicara tentang kaifiyah, apalagi bicara tentang yang gaib. Sebenarnya penglihatan juga demikian, terbatas jangkauannya, palingan juga demikian, akal juga terbatas jangkauannya. Jadi, yang tidak bisa dijangkau oleh akal Anda, bukan berarti itu tidak ada. Betapa banyak umpamanya. Sekarang kalau ditanya, ada makhluk yang ada pada diri kita ini, tidak bisa dijangkau oleh akal. Ditanya umpamanya, tolong kamu sebutkan apa itu hakikat ruh yang ada pada dirimu. Bisa enggak akal membicara? Ruh itu bentuknya begini, bulat, persegi 4, persegi 3, persegi 5, enggak ada yang bisa menemukan. Warnanya hijau, merah, enggak ada yang bisa menemukan. Makannya begini, minumnya begini, enggak ada. Ya saluna kan ruh keliru ambil ambil rapi. Enggak ada. Ruh saja bisa menemukan kerjanya. Allah subhanahu wa ta'ala, ini makhluk yang terlalu dekat kepada manusia itu sendiri, enggak bisa akan memastikan langkahnya. Nah, ini bukan berarti menafikan tidak diketahui, bukan berarti satu tidak ada. Maka oleh sebab itu akal manusia punya keterbatasan untuk apa? Untuk hal-hal yang bersifat dengan hal yang gaib. Barang siapa yang memaksa ya sesuatu yang tidak mungkin untuk diketahui secara akal, ya, sebenarnya berpikir tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti dia adalah seperti orang yang ingin melihat orang di belakang dinding atau mendengar suara dari tempat yang jauh sekali. Ya, itu adalah kemampuan di luar batas akal. Ya, untuk bicara tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan yang dapat kita bahas pada sini pas jam 9. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, kita akan coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada hari Kamis sore yang masih belum terjawab. Insyaallah akan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan hari ini. Demikian untuk materi dulu. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang amsalatun tatbiqiyah atau amsalatun tatbiqiyah, yaitu apa namanya, contoh-contoh praktek langsung dalam menentukan nama dan sifat Allah yang terdapat Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah pada pertemuan jumpa kita yang akan datang. Baik, pertanyaan, bismillah. Ustaz izin bertanya, sekelompok orang mewajibkan syahadat di depan imam mereka agar keislamannya sah dan mereka mengkafirkan umat Islam yang tidak mau bersyahadat pada imam mereka, meskipun lahir di tengah-tengah keluarga Muslim. Kelompok tersebut berhujah dengan mengatakan bahwa syahadat di depan imam seperti ini dipraktikkan oleh Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah mengumpulkan ya orang untuk menjadi saksi bagi anaknya untuk bersyahadat pada beliau saat balik. Benarkah Imam Syafi'i melakukan hal tersebut, Ustaz, dan bagaimana kita membantahnya? Jazakumullah khair. Tidak pernah hal-hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat Nabi SAW. Dan para ulama-ulama tidak pernah menyatakan harus disaksikan. Kalau seorang sudah lahir dari tengah Muslim, dia sudah Muslim. Ya, Muslim otomatis dia kalau lahir dari keluarga Muslim. Ya, enggak perlu diulang-ulang syahadat lagi, lalu disaksikan, enggak ada. Ya, dan ini adalah cara-cara yang mereka lakukan untuk menipu umat. Ya, enggak pernah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, yaitu setiap orang harus dipanggil bersyahadat beliau. Wah, banyak sekali orang yang bersyahadat. Ya, jangankan satu kota Baghdadnya ya, bahkan jangan orang-orang dari berbagai wilayah Islam, bagaimana orang satu kota Baghdad tidak mungkin akan semuanya bersyahadat di hadapan Imam Syafi'i. Dan ini adalah kisah yang mereka dustakan atas Imam Syafi'i untuk melegalkan kesesatan yang mereka lakukan. Ustaz, kufur amali itu selalu masuk dalam kufur asgar atau ada dari bentuk kufur amali yang kufur akbar? Ya, ini sudah saya jelaskan. Kufur amali ada yang bentuk kufur akbar seperti sujud kepada berhala. Ya, di antara ulama memberikan contoh seperti itu. Ya. Tetapi bukan berarti seseorang yang sujud kepada berhala dia seorang muslim, ya, langsung dikafirkan karena boleh jadi dia tidak tahu itu bentuk berhala atau dia tidak sengaja satu, maka oleh sebab itu nanti ada surat takfir. Tapi yang dikafirkan ulama ini perbuatannya, bukan personalnya langsung. Kalau personal jatuh ke perbuatan kufur dari hukum dalam Islam itu adalah kafir, itu diproses secara hukum, diproses secara teliti oleh hakim di dalam Islam, ya, bukan sembarangan dikafirkan. Atau seorang ada mengeluarkan kata-kata berindikasi pelecehan pada Rasulullah SAW, ini orang muslim, maka itu di sidang, dibawa ke mahkamah, ditanya oleh hakim maksud dan segala macamnya. Kemudian jika dia betul-betul maksud menghina Rasulullah SAW, dia mau bertobat atau tidak, itu ada hal-hal seperti itu dijelaskan para ulama. Dan kalimat-kalimat yang memungkinkan atau yang bisa dipahami sah, itu tidak bisa dikafirkan orang dengannya. Ya, dia tidak pernah maksud untuk menghina Nabi SAW, cuma dia cara memilih kata-kata salah, nah itu tidak melazimkan dia kafir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jika suatu ketika ada seorang anak kecil yang bertanya kepada kita, di mana letak iman, bagaimana sebaiknya kita menjawab hingga dapat dipahami dengan benar mengenai apa itu iman dan di mana letak iman oleh anak ini yang Ustaz, ini sudah kita jawab kalau tidak salah, ya. Kita jawab kemarin bahwa iman itu ada di hati. Iman itu terdiri dari tiga hal, yaitu qaulun bilisan, wa amul bi'akan, wa tasdiqu bil janan, yaitu diucapkan dengan lisan, diikuti perbuatan, dan diyakini dengan hati. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan melakukan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kitab yang Ustaz bacakan menjelaskan apakah ada terjemahan dijual di toko buku. Kalau ada, apa judul terjemahan penerbit? Semoga Allah menambahkan. Baik. Tolong mungkin bisa ditanyakan kepada tim dari BSI, ya, mereka sudah pernah men-share, ya, terjemahan kitab ini. Lihat kontak yang ada di kontak person yang ada di poster kajian, mungkin bisa dapat di sana. Mereka akan kirim link nanti untuk terjemahan kitab tersebut. Sewaktu menikah, nama mertua saya datang ke seorang alim. Dikatakan bahwa saya harus memangkas nama akhir saya yang ada namanya Wati. Kan menurut beliau berarti jelek dan bisa berujung perpisahan. Apakah ini suatu kesalahan? Bagaimana cara kami bertobatnya? Sedangkan dalam akad nikah nama saya dipangkas. Ya, tidak perlu sebetulnya. Ya, di mana dia semeramah hal seperti itu? Ini ramah-ramah lain tidak jelas. Ya, nama Wati dan segala macam. Nah, ya ini perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh orang kadang-kadang asal menebak, saya juga tidak tahu artinya Wati ini, ya. Tetapi nama jika salah ya dirubah. Tapi selama tidak memiliki nama yang mana yang jelek, ya, tidak perlu dirubah. Dan juga tidak bisa dia nama itu sebagai alat untuk meramal nasib dan kehidupan orang. Ya, ini jelas tidak benar. Orang yang ragu dan enggan melaksanakan perintah Allah itu dihukum bagaimana? Tergantung, kalau dia enggan tapi meyakini wajibnya. Sebenarnya enggan sholat. Dia tahu sholat itu wajib. Dalam masalah meninggalkan sholat, khilaf dari ulama sejak dahulu, ada yang mengkafirkan orang meninggalkan sholat, ada yang tidak mengkafirkannya. Ya, jumhur ulama, tidak, maksud jumhur di sini adalah koha, ya, fukaha jumhur, bukan jumhur sahabat. Kalau jumhur ulama salaf itu mengkafirkan orang meninggalkan sholat. Jadi kalau dasar peninggalannya itu adalah mengingkari kepadanya, itu kufur. Tapi kalau dasar meninggalkan itu ada karena malas, seperti umpamanya ada orang contoh, umpamanya seorang penguasa tahu bahwa pencuri yang sudah lengkap syaratnya untuk dipotong tangannya, hukumnya ada dipotong tangannya umpamanya, tapi dia tidak lakukan, ya. Nah, itu dia tidak kafir, dia mengingkari, dia tahu itu hal yang wajib tapi dia melanggarnya. Orang tahu umpamanya minum khamar itu haram, namun dia minum khamar, itu tidak bermasalah, bukan masalah, maksudnya tidak kafir dia, ya, bukan tidak berdosa, berdosa besar, ya, jelas itu. Tapi maksudnya tidak kafir dia, selama dia meyakinkan kewajibannya. Tapi ada orang mengatakan zina itu halal, walaupun dia tidak berzina. Atau khamar itu halal, walaupun dia tidak minum khamar, itu kafir. Ya. Tetapi bila ada orang mengatakan demikian, itu kafir seperti ini kafir mutlak namanya, bukan kafir ta'yin. Tapi kafir ta'yinnya bagaimana? Kalau ada benar-benar ada seseorang mengatakan demikian, dia tidak langsung dicap sebagai kafir, tapi dia harus diproses dulu secara hukum. Ya, ada iqamatul hujjah, idzatus syubha, kemudian syurutut takfir, mani'i, harus ada itu semua. Ya, ini penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah takfir tersebut. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Sifat wajib bagi Allah ada segala sifat yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan terbatas 20 saja. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan memotivasi orang akan menghafal 99 nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Innal lahi 99 man adkhal jannah. Orang yang menghafal nama Allah 99, maksud menghafalnya dengan memahami ya, mengamalkan maknanya. Nah, setiap nama Allah itu mengandung sifat. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Berarti ada 99 sifat. Nah, kok dikatakan hanya 20? Di mana diringkas, dipres begitu sifat-sifat Allah? Nah, kalau kita lihat juga, ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab akidah, itu kitab Al-Ittifaq karang Imam Baihaqi, itu di sana lebih dari 20 sifat Allah yang beliau tetapkan. Ya. Baik, kemudian dalam kondisi pada saat ini, mana yang kita saat ini yang mana kita di Jakarta melihatnya orang sudah beraktivitas di luar rumah, salat di masjid, bekerja lain, sementara diri pribadi ini masih sangat was-was untuk keluar rumah walaupun hanya untuk pergi ke ATM yang memang sangat diperlukan. Terkadang rasa takut muncul yang mungkin sangat berlebihan seperti keluar pintu rumah saja takut, khawatir kalaupun sudah melihat beberapa warga sekitar beraktivitas di depan rumah. Mereka seperti menyapu, membersihkan taman lain. Secara pribadi, protap kesehatan sudah dipahami secara serta zikir pagi petang sudah diamalkan. Tapi rasa takut khawatir tetap tinggi. Saya orang tua tinggal dengan satu anak usia remaja. Pertanyaan, apakah rasa takut khawatir tersebut sudah berlebihan? Ya, berlebihan. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah dan melakukan prosedur keselamatan yang dianjurkan sudah selesai, namun kita tetap beraktivitas, tawakal sama Allah SWT. Jika di masjid itu sholatnya sudah nyaman dengan seperti yang protokol yang dijelaskan, berjarak, pakai masker, segala macam, ya sudah boleh sholat berjamaah, berarti tak perlu lagi takut. Cuman kecuali masjid itu di pinggir jalan, kemudian banyak orang-orang tidak mematuhi protokol tersebut, mungkin saja kita agak curiga. Tapi kalau dalam satu kompleks semua warga tak aturan, ya memperhatikan semua protokol-protokolnya, itu sudah tidak perlu kita cemas lagi. Kita itu hanya mengambil sebab dan semua tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali ada indikasi-indikasi, umpamanya masjid itu ada masjid yang ramai, kemudian banyak masyarakat yang tidak peduli dengan protokol kesehatan, baru kita tidak datang ke sana karena memang banyak orang yang bermudah-mudah yang mungkin satu sebab yang akan menyebabkan menularnya penyakit. Tapi kalau sudah semua kompak melakukan itu, maksimal dalam melaksanakan protokol kesehatan, ya tidak bermasalah. Kenapa kita harus keluar rumah takut segala macam? Sejelas ada protokolnya kok, pengamanannya sudah jelas kok. Ya. Kalau setelah itu kita wakal, melakukan sebab-sebab keselamatan, kita tawakal. Ya. Banyak orang yang kadang tidak keluar rumah, bisa saja dia kena penyakit, ya, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam hal itu. Ustaz, apakah boleh belajar ilmu mantik? Anda pernah mendengar kajian yang mengatakan ilmu tumim menggunakan ilmu mantik. Ya. Ilmu mantik adalah ilmu yang berdasarkan kepada filsafat. Ya, yang diambil sebenarnya berdasarkan ilmu filsafat. Oleh sebab itu, banyak sekali ilmu ini melahirkan teori-teori yang akhirnya menyimpang dalam mengimani sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut ilmu kalam. Dan ini yang pertama sekali fitnah terjadi di masa Imam Ahmad yang menyebabkan Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tersiksa. Ya, ketika majunya orang-orang Mu'tazila menguasai kekuasaan bersama pemerintah saat itu. Jadi oleh sebab itu, banyak sekali larang-larang ulama untuk belajar ilmu kalam. Imam Ghazali punya kitab Ijamul Awan Ilmul Kalam. Ya, juga Imam Suyut punya kitab Sunul Mantik and Ilmul Mantik. Ya, itu larang-larang mereka di sana banyak sekali. Kata Imam Imam Syafi'i. Ya. Tinggalkan Imam Tumiyah, lihat ulama-ulama muslim bagaimana perkataan tentang ilmu kalam. Ya. Ilmu masyhur sekali perkataan Imam Syafi'i bahwa hukum fi ahli kalam ayudru bil jarir wa yutufi bil asyair wa yuqal hadha jazaa'u man taraka al kitab wa aqbala kalam. Kata Imam Syafi'i menyebutkan hukum bagi orang yang pelajari ilmu kalam itu, menurut saya kata Imam Syafi'i, adalah yaitu dinaikkan kepada keledai, dibawa putar kampung, kemudian dipukul pakai sandal, kemudian dikatakan inilah hukum bagi orang yang pelajari ilmu kalam memiliki Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi banyak sekali perkataan ulama tentang ilmu kalam. Bahkan Imam Ismail Al-Harawi punya kitab Zammul Kalam wa Ahlahu. Ada tujuh jilid atau lima jilid ya. InsyaAllah kita akan lihatkan nanti kitab-kitab ini. Ya, yang kitab-kitab yang melarang atau mempelajari ilmu kalam. InsyaAllah kita akan lihat nanti ada berapa kitab sudah saya kumpulkan. Di situ banyak sekali perkataan ulama salaf yang mencela ilmu kalam. Yaitu ilmu mantik yang membawa kepada pembahasan tentang ketuhanan. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu duniawi, menggunakan teori-teori praktik itu untuk ilmu urusan duniawi, tidak bermasalah. Yang dimasalahkan dimasukkan dalam ilmu agama, apalagi dalam masalah ilmu akidah. Ini yang membawa efek buruk ke tengah umat, yang telah melahirkan beberapa macam bentuk aliran-aliran menyimpang dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ikut belajar tajwid yang membuat saya was-was dalam majlis itu mengabaikan protokol kesehatan. Duduk rapat, tidak satu pun yang pakai masker. Daerah saya zona kuning. Paman salah ini uzur untuk meninggalkan majlis itu berkalafik. Jika tidak mematuhi protokol kesehatan, ini sudah menyalahi aturan agama dan sekaligus aturan negara. Ya, kita harus melakukan protokol itu sesuai dengan dalil-dalil disebutkan para ulama ya, untuk mengambil kehati-hatian dalam sesi ini. Jadi bisa saja belajar lewat telepon atau lewat media-media lain. Jika memang kondisinya tidak ada perhatian untuk keselamatan bersama. Jadi seharusnya tidak demikian. Belajar jarak, pakai protokol, pakai masker, ya, kemudian disediakan tempat cuci tangan, segala hal yang dibutuhkan untuk protokol kesehatan itu harus dilakukan. Dan ini hal yang bermain-main, sudah tidak sedikit hal-hal yang telah menimbulkan namanya korban gara-gara bermudah-mudah dalam masalah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sudah selesai pertanyaan yang masuk di jika ada di chat silakan. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz untuk kuis hari pekan pertemuan ini gimana Ustaz? Apakah ada kuisnya, jawab pertanyaannya. Sudah yang lalu-lalu sudah dikumpulin belum? Sudah dikumpulkan Ustaz, nanti dikirim. Terakhir yang ada kuisnya, pembahasan apa? Tentang macam-macam syirik ya. Ya, kemarin terakhir adalah tentang kufur. Pertama adalah sebutkan pembagian kufur. Pertama dulu definisi kufur secara istilah apa? Pengertiannya. Apa pengertian kufur dan syar'i, secara syar'i atau secara istilah? Kedua, sebutkan pembagian kufur. Sebutkan pembagian kufur. Ketiga, sebutkan bentuk-bentuk contoh kufrun akbar, kufur yang besar. Kemudian keempat, sebutkan contoh-contoh bentuk-bentuk kufrun asghar. Keempat, sebutkan pembagian nifak atau kemunafikan. Kelima, apa perbedaan antara nifak i'tiqad dan nifak amali? Apa perbedaannya? Yang keenam, sebutkan contoh-contoh praktek mengakui ilmu gaib. Contoh praktek-praktek mengaku mengetahui ilmu gaib. Contoh-contohnya praktek-prakteknya. Ya. Pertanyaan ketujuh, Sebutkan urgensi mempelajari tauhid asma sifat. Sebutkan urgensi mempelajari tauhid asma wa sifat. Kedapan apa yang dimaksud dengan tauhid asma sifat atau definisi tauhid asma sifat? Kesembilan, sebutkan empat hal harus yang diwaspadai dalam mengimani sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah. Empat hal yang harus diwaspadai dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Apa itu empat hal itu? Sudah kita jelaskan. Ya. Sepuluh, sebutkan tiga pokok dasar atau kaedah dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Ada tiga pokok dasar yang harus kita ketahui. Terakhir itu kita sebutkan. Kemudian kita sebutkan dalil setiap dasarnya. Ya, bagaimana kalau tiga dasar ini harus diketahui, insyaAllah dalam mengimani sifat-sifat Allah akan selamat dari paham taktil dan paham tashbih. Ya. Jadi yang terakhir adalah sebutkan tiga pokok penting atau tiga dasar pokok penting yang harus diketahui dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu berapa pertanyaan untuk dua pertemuan yang lalu? 10, Ustaz. Masih ada pertanyaan? Sudah Ustaz, mungkin bisa ditutup dari Ustaz. Baik, terima kasih banyak seluruh ikhwan yang telah bergabung di pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan melindungi kita dari segala hal-hal yang membahayakan kita. Dan semoga Allah memberkahi itu dan harta keluarga kita. Kita mohon kepada Allah SWT selalu berikan kesehatan, kesempatan untuk kita mencari ilmu dan mengamalkannya. Demikian, terima kasih banyak pada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.